السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketujuh. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Surah Al-An'am ayat ke-72. Silakan dibaca. Abu Hari baca, Abu Hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الواو حرف دان dan untuk mengerjakan sholat dan bertakwa kepada Allah dan Allah zat yang kembali kepadanya. Al-wawu harfu atfin, an harfu nasbin wa taukidin. Aktimu fi'lun mudore. An itu bukan huruf taukid. Kalau yang huruf taukid mah inna ana ya. Kalau an itu harfu masjari wa nasbin aja. Harpun nasbin ya. Wa masdarin an aqimu fi'lun mudhari mansubun bi an. Aqimu itu fi'l amar. Aqimu fi'lun amir, fi'lun amar mansubun bi an. Enggak, kalau fi'l amar itu enggak mansub. Biasa aja, jadi aqimu fi'l amar aja. Oh, aqimu fi'lun amrin. Pokoknya fa'ilnya. Fa'ilnya al-wawu fa'il. Iya, iya. Solata maf'ulun di mansubun alwau harfu atfin ittaku maktub ila akimu hu maf'ulun wawunya fa'il haknya maf'ul bi alwau fa'ilun hu haknya maf'ulun bi alwau harfu atfin huwa mubtada mir munfasil mubtada ya. Domirun mubtada allazi ismu mausul jadi khobar. Naam. Ilaihi jar majrur tuhsyaruna fi'lun mudhari alwawu fa'ilun. Fi'l mudhari mabni li majhuli. Tuhsyaruna fi'lun mudhari mabni majhul alwawu naibul fa'il. Naam. Wa kadzalika umirna bi an naqima salata bi an nuqima salata bi an nuqima salata kamilatan wa an kamilatan iya benar kamilatan wa an nakhshahu bi fi'li au amarahu ini jamaknya amr awamir bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi wa huwa jalla wa ala allazi ilahi tuhsyaru jami'u kan nawibul fa'ilnya jami'ul khala'iki yaumal kiamati. Nah, begitupun diperintahkan kita kami diperintahkan untuk mendirikan sholat dengan sempurna dan nasyahu dan agar kami takut kepadanya dan agar kami takut kepadanya dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan Allah zat yang jalla wa ala zat yang kembali kepadanya semua makhluk pada hari kiamat. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Dan ini kan masih lanjutan ayat sebelumnya ya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, kami diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Rabb seluruh alam. Wa an aqimus shalah, dan agar kalian menegakkan salat wattaquh dan bertakwa kepadanya. Kalau kita perhatikan ya, perintah-perintah yang berkaitan dengan sholat itu ada kata aqama yuqimu, ya, yang maknanya menegakkan. Jadi nggak langsung sholu, ya. Tapi aqimus sholat. Ini menunjukkan bahwa ya sholat itu memang harus ditegakkan. Ya. Berhubung sholat ini kan kewajiban yang sifatnya sangat rutin ya. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Seperti Ramadan, ya setahun sekali. Ya. Zakat pun ya haulnya rata-rata setahun sekali. Adapun sholat dikerjakan setiap hari 5 kali sehari. Makanya perintah yang berkaitan dengan sholat itu ditambah dengan aqimu, tegakkan sholat. Wattaqu dan bertakwalah kepadanya. Yang mana takwa ini dia sering kita baca ya. Mana takwa adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun, dan dialah Allah yang hanya kepadanya lah ya seluruh makhluk akan dikumpulkan. Nah. Ya baca Kurniati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. 73. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan di hari kiamat Allah berkata, jadilah dia. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaannya. Miliknya segala kekuasaan dan pada waktu. Kerajaan juga gak apa-apa. Al-Mulk kan kerajaan. Dan miliknya lah kerajaan pada waktu atau pada hari ditiup sangkakala ya. Ditiup sangkakala. Dia mengetahui yang gaib dan syahadati, dan yang nyata ya, dan yang tampak. Yang tampak ya, dan yang tampak. Dan dia maha bijaksana lagi maha teliti. Al-wawu harfu istiqnaf wa domir munfasil mubtada alladhi si mausul sebagai khobar khalaqa fi'il madi dengan fa'il domir mustatir huwa as-samawati maf'ulum bi al-wawu harfu atwin ardo itu maktuf ke samawati bilhaqi jarwa majurur al-wawu harfu atwin yauma zorof zaman yaqulu fil madi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa kun fil amar dengan fa'ilnya huwa ya. Fa'ilnya huwa fayakunu alfa'u harfu at eh harfu harfu jawab apa harfu atin ya? Alwau atin aja. Atin aja ya. Alwau alfa'u harfu atin yakunu fi'il mudhari nakis dengan isim kananya huwa ya. Kananya huwa. Qaulu mubtada'un. Iya, mubtada. Ya, alha'u mudhofun ilai. Alhaqu itu khobar, alwau harfu atin. Lahu jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Almulku mubtada muakhir yauma zuraf zaman. Yunfakhu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir huwa fissuri itu jarwa majrur alimul ghaibi alimu mubtada'un ghaibi mudhafun ilai. Terus khabarnya mana kalau alim mubtada? Di depan ya? Dihilangkan ya khabarnya? Dialah justru tuh khabar mulanya dialah ya kan? Khobar muqaddam. Huwa alimul ghaib wasyahadah itu kan. Jadi Huwa. alim mana khabarnya? Oh, huwanya yang dihilangkan ya maksudnya ya? Ya. Huwa iya ya, huwa Allah sujalala sebagai mubtada yang dihilangkan. Alimul itu khobar, al-ghaibi mudhofun ilai. Al-wawu harfu atfin, syahadati maktuf ke ghaibi. Al-wawu harfu atfin, huwa domir munfasil sebagai mubtada. Hakimu khobar, al-khobiru khobar juga ya. Nah. Tafsirnya. Wallahu subhanahu walladhi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wadhkur ayyuhar rasulu yawmal qiyamati idh yaqulullahu kun fayakuna an amrihi kalamihil basri. Kalamhil basri. Kalamhil basri au huwa aqrabu. Qawluhu huwal haqqil kamili. Ya. Kenapa jadi majrur? Marfu ya. Uh-uh. Wal haqqul kamilu ya. Kamilu apa kamalu apa kamilu ya? Wal haqqul kamilu. Kamilu karena atarnya al-haq. Wal haqqul kamilu. Walahul mulku subhanahu wahdahu yaumal yang fakhul malaku fi fi korni ya. Fil korni tanduk annafakhatis saniyatil lati ini maful bi tak ya tiupan kedua saniyata annafakhatis saniyatal lati takunu biha audatal arwahi ilal ajasami wa huwa subhanahu ini audatu ya ini isimnya takun ya. Oh iya, isinya takun di belakang ya. Ulang Ustaz ya. Dari mana ya? Takunu biha audatul arwahi ya, betul. Audatul arwahi ilal ajasami. Wahuwa subhanahu alladhi ya'lamu ma ghoba an hawasikum. An hawasikum. Ayuhan nasu wa ma tushahidunahu. Wa huwa hakimul ladzi yad'ul umura fi mawadi'iha fi mawadi'iha. Mawadi bukannya ghairu musharif ya? Oh iya, mafa'ilu ya. Berarti fi fi mawadi'iha ya. Enggak, fi mawadi'iha benar. Oh, ghairu musharif bukan majrur dengan fathah ya. Nah, kenapa dia boleh? Oh iya, dia kan itu apa? Ada huruf jar ya? Ada huruf jarnya. Eh bukan mudhofun ilaih, dia mudhofun ilaih. Karena jadi mudhof ya. Mudhofun ilaih, mudhof ilaihnya ha ya. Fi mawadi'iha al-khabiru bi umuri khalqihi. Wallahu ta'ala huwalladhi yakhtassu ya. Yakhtassu bihadhihil umuri wa ghairiha bada'an ya. Bada'an wa nihayatan. Nasyatan wa masiron. Nasyatan wa masiron. Nasyatan wa masiron. Wa huwa wahdahu alladhi yujibu alal ibadi. Yajibu, yajibu alal ibadi. Oh ya. Mu'tal ya. Wa huwa wahdahu alladhi yajibu alal ibadil ibadil ling kiyadi. Yadu, fa'ilnya yajibu. Oh iya, yang Pak ini. Wajib apa? Pada... Wajib inkiat kan? Wajib tunduk. Iya, wajib tunduk. Wa huwa, ulang Ustaz. Wa huwa wahdahu alladhi yajibu alal ibadi ling kiyadu. Ling kiyadu li syar'ihi. Wat taslimu li hukmihi. Wat tatalla'a ila ridwani. Wat tatallu'u, ini master. Oh, wat tatallu'u wattatallu'u ila ridwanihi wa maghfiratihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dan ingatlah wahai Rasul pada hari kiamat ketika Allah berkata jadilah, maka jadilah dia. maka jadilah mereka ya. Maka jadilah. Jadilah maka jadilah itu. Maka terjadilah gitu. Jadilah maka terjadilah dengan perintahnya dalam sekejap mata atau lebih cepat dari itu. Perkataan Allah adalah sebuah kebenaran yang sempurna dan miliknya lah semata kerajaan Subhanahu, mana pada hari kiamat malaikat meniup tanduk ya, meniup tanduk atau korni dengan tiupan yang kedua, di mana kalian dengannya dikembalikan, di mana pada hari itu dikembalikan arwah-arwah ke jasadnya. Dan dia Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dari panca indera kalian, wahai manusia. Dan kalian di mana dan kalian tidak melihatnya ya. Maksudnya, dan kalian tidak melihatnya. Dan apa yang kalian saksikan? Sementara kalian ya, ini hal ya, wawunya waw hal ya. Bentar dulu, ini lagi ngomongin apa sih? Panca indera. Oh enggak, ini apa dan apa yang kalian saksikan? Dan apa yang kalian saksikan? Kesaksikan. Dan dia maha bijaksana yang meletakkan urusan-urusan pada tempatnya. Dan Allah dan dia maha teliti pada urusan-urusan makhluknya. Dan Allah Ta'ala dialah yang khusus atau kompeten ya. Yahtasu itu khusus. Yang khusus. Ya, khusus ya. Yang khusus atas perkara-perkara ini dan perkara selainnya sejak awal dan sampai akhirnya, dan perkembangan dan tempat kembalinya. Maksudnya penasya'at itu penciptaan apa perkembangan ya Ustaz? Nasyatan itu ya penciptaan masiran ya, kembali masiran. Sejak awal dan akhirnya pada penciptaan dan tempat kembalinya, dan hanya dialah semata yang mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk tunduk kepada syariatnya, dan maksudnya hambanya itu mengakui akan hukum-hukum atau perintahnya dan mengharapkan pada keridhaan Allah dan ampunan Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan pada hari di mana Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Qauluhul haq, ucapan Allah adalah hak. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur, dan miliknya lah kerajaan pada hari ditiupnya sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang dapat disaksikan oleh manusia. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Baik, insyaallah jelas ya tadi. Nah, lanjutkan. Baca Bu Dahyalis. Mana Bu Delis ya? Maaf, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattahizu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah kamu mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Al-Waw harfu atfin, iz zorof, Qala fi'lun madin fa Ibrahimu fa'ilnya. Li abi jarwa majrur. Alha'u mudofun ilaihi. Azaro badal dari abi. Alhamzatu harfu istifham. Tatahilu fi'lun mudori'un. Ini apa Ustaz? Kamu antaya, antaya. Apanya? Fa'ilnya. Tatahilu fi'lnya antaya. Iya. Iya. Asnaman mafulun bi alihatan naat. Kok naat sih? Hah? Asnaman alihatan bukan? Emangnya itu apa namanya berhala yang Tuhan enggak kan? Kan mengambil berhala sebagai Tuhan kan? Berarti itu sebagai khobar yang kedua kan itakhoja temannya Donai. Oh, iya. Jadi butuh kepada dua maful bi. Alihatan maful bi sani. Ini harfu taukidin wa nasbin alya'u isim in isim inna arok arok aro fi'lun ro'ayaro fi'lun mudhari'un fa'ilnya ana al-kafu mafulun bi al-waw harfu arfin qauma maktuf ala al-kafu ya misalnya al-kafu Kau maka. Mudofun ilaihi. Fi dolalin jarwa majrur mubinin naat. 74 ya sana. 74. Waskur ayuhar rasulu muhajatan Ibrahimu alaihi salami. Salami salamu sana. Alaihi salamu. Lahi salamu li abihi azaro. Izqala lahu ataj'alu minal asnami alihatan ta'buduha min dunillahi ta'ala inni aroka wa kaumaka fi dolalim bayinin an tariqil haqqi ingatlah wahai rasul ketika Ibrahim alaihissalam berdebat dengan ayahnya Azar, ketika Ibrahim berkata, apakah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan yang kamu sembah selain Allah Ta'ala? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata dari jalan yang benar. Nam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ufika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu, apakah engkau mengambil ya berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan? Inni araka wa qawmaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku memandang bahwa engkau ya wahai ayahku dan kaummu fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ya sang anak sekalipun apabila melihat kemungkaran yang dilakukan oleh ayahnya, maka dia memberikan nasihat kepadanya. Karena dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS mengkritik apa yang dilakukan oleh ayahnya ya. Karena ayah Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang menyembah berhala. Maka diingkari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan hanya orang tua yang punya kewajiban mendidik anak ya. Anak pun kalau mengetahui ilmu yang benar, dia juga wajib menasihati orang tuanya. Ya. Jadi nggak ada istilah hanya orang tua yang boleh menasihati anak ya. Sebaliknya anak pun bisa menasihati kedua orang tuanya. Nah, lanjutkan. Baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami telah menunjukkan kepada Ibrahim. Nuri itu bagusnya memperlihatkan aja. Dan demikianlah kami telah memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan di langit dan di bumi agar mereka agar ia menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-wawu harfu atau apa Ustaz ya? Ka harfu jar dalika isim isyarah sebagai majrur, nuri fi'il madhi kalau nuri fi'il madhi fi'il mudhari apa? Oh iya, nam-nam nuri fi'il mudhari fa'ilnya nahnu Ibrahima maf'ul bih pertama, malakuta fi'il maf'ul bih kedua sebagai mudhaf, as-samawati mudhaf ilai, al-wawu harfu atfin, al-ardi ma'tuf ila as-samawat, al-wawu harfu atfin, li harfu alamu jangan li, alamu lamukai, lamukai yakuna fi'il fi'il mudorek nakis minal mungkinin jad majrur sebagai khobar kana. Isimnya mana isimnya? Isimnya domer musatir ya Ustaz. Huwa ya, kembalinya ke huwa, kembali ke huwa. Wadkur ayyuha rasul. Ini mana sih? Wakama hadaina. Wakama hadaina Ibrahima alaihi salamu ilal haqqi fi amril ibadati nuri nurihu ma tah nurihi nurihi ma tahtawi alaihi samawati wal ardi mim malikin azimin wa qodratu wa kudratin bahiratin liyakuna minal rasikhina fi imani. Dan sebagaimana kami telah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kebenaran dalam hal beribadah, kami telah memperlihatkan kepadanya kekuasaan ya ta, sama di langit dan di bumi, penciptaan yang kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar aja, kerajaan yang besar, dan kekuasaan yang luar biasa, dan kekuasaan yang luar biasa agar dia menjadi pemimpin ya, rosihin. Apa aja? Rosihin itu apa namanya? Yang kokoh ya. Oh, agar dia menjadi yang kokoh di dalam keimanan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan begitu pula kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan agar ia, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi orang-orang yang yakin. Jadi Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana ya dalam ayat yang lain dikisahkan bahwasanya Ibrahim itu seperti dalam tanda kutip mencari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama dia melihat bulan ya. Kemudian dia mengatakan ya betapa besarnya bulan. Kemudian ya apakah ini merupakan Tuhan? Kemudian ketika bulan ini apa namanya tenggelam, kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan itu nggak mungkin tenggelam. Begitupun ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, ya kata Nabi Ibrahim, hada akbar, yang ini lebih besar, ya. Kemudian ketika terbenam, maka dia katakan, ya Tuhan tidak mungkin terbenam. Setelah itu, ya Nabi Ibrahim menyadari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tentu lebih besar daripada itu semua. Karena ya Allah ilhamkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa yang namanya ilah harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau ilah memiliki sifat yang kurang, ya bisa hilang seperti bulan dan matahari, maka itu bukanlah ilah ya, karena tidak disebut Tuhan kecuali yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Mustahil bagi ya Tuhan itu memiliki kekurangan. Maka Allah tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan jadilah Nabi Ibrahim alaihi wasallam orang yang kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada. Ya, pada ayat selanjutnya kita lihat kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam ya mencari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baca. Siapa yang mau baca? Ummu Fudail baca. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Dan tatkala malam menjadi gelap, dia melihat bintang. Beliau berkata, inilah Tuhanku. Dan tatkala bintang itu tenggelam, beliau berkata, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Al-fa'u harfu istiqnaf, lama, dhorof, janna fi'lun madhin 'alaihi jar wa majrur al-lailu fa'il dari janna ra'a fi'lun madhin kawkaba maf'ulun bihi qala fi'lun madhin dhamirnya dhamir mustatir fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa hadza maf'ulun bihi rabbi hadza mubtada ya Ustaz. Hadza mubtada ya. Ya hadza mubtada rabbi khabar. Khabar ya. Ya-nya. Ya-nya dhamir dhamir mudhaf ilaihi. Naam. Alfa'u harfu istitnaf lamma dharaf afala fi'lun madhin qala fi'lun madhin awalnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa la la nahiyah uhibbu fi'lun mudhari'un. Hanya lah apa? Nafiyah aja bukan nahiyah. Allah. La nafiyah uhibbu dhamir uhibbu fi'il mudhari'. Dhamir fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu ana al-afilina maf'ulun bihi. Tasri' tafsirnya falamma adlama ala ibrahima alaihi salamul lailu wa ghattahu nadhira qaumihi liyathbuta lahum an dinihi anna dinahum batilun wa kanu ya'buduna an-nujuma ra'a ibrahimu alaihi salamu kawkaban faqala mustadrijan qaumahu liilzamihim بالتوحيد هذا ربي فلما غاب الكوكب qala la uhibbul alihata allati taghibu. Dan tatkala malam itu telah menjadi gelap di atas Ibrahim alaihissalam, beliau itu mengelabui penglihatan kaumnya untuk mengokohkan mereka atas bahwasanya agama mereka itu adalah batil, dan mereka itu sedangkan mereka itu menyembah bintang. Tatkala Ibrahim alaihissalam melihat bintang, beliau berkata untuk Ustaz Darijan ini mengelabui ya Ustaz. Iya. Untuk mengelabui kaumnya bahwa dan mengokohkan mereka terhadap tauhid. Inilah Tuhanku. Dan tatkala bintang itu telah tenggelam, beliau berkata, aku tidak suka sesembahan yang hilang ya. Ya, nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam mulai gelap, ro'a kaukaba, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bintang. Qala hadha rabbi. Ibrahim berkata, hadha rabbi, inilah Tuhanku. Beberapa ulama menjelaskan bahwasanya hadha rabbi ini, ya, adalah istifham inkari. Kalau untuk para dengar yang namanya istifham inkari itu adalah bertanya yang jawabannya nggak usah dijawab karena bentuk pengingkaran. Jadi ya, para sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dijawab adalah hada rabbi, ya, inikah Tuhanku, pertanyaan yang menunjukkan keraguan, ya, hada rabbi, inikah Tuhanku, karena tidak mungkin seorang nabi menganggap bintang sebagai Tuhan. Jadi ini adalah bentuk istifham inkari, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Seperti kalau kita mengingat sesuatu kan begitu kan? Kalau ngomongnya nadanya, inilah Tuhanku, ya ini namanya khobar. Tapi kalau isi fam inkari, hada rabbi, inikah Tuhanku? Nah ini pertanyaan dalam bentuk pengingkaran ya. Buktinya apa? Pada setelahnya, falamma afalah, maka ketika bintang itu hilang, ya tenggelam, qala la uhibbul afilin, ya, Ibrahim berkata, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam atau hilang, ya. Ini menunjukkan bahwa lafaz hada rabbi di sini bukan Nabi Ibrahim mengakui bahwa bintang adalah Rabb-nya, bukan, tapi ini adalah bentuk pengingkaran, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab nadanya jadinya begini, hada rabbi, ya, jadi bertanya tapi mengingkari, inikah Tuhanku? Tapi kok hilang? Maka ini bukanlah Tuhanku, ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu melakukan Allah, tidak ya. Jadi kalimat qala hadza rabbi di sini adalah istifham inkari. Nah. Dan di tafsir pun dijelaskan ya bahwa ucapan Ibrahim semacam ini itu ya untuk memberikan penjelasan kepada kaumnya yang sebagiannya menyembah bintang, maka Ibrahim yang mengatakan kepada mereka, apakah Tuhan itu hilang? Nah, jadi ini semacam cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membantah kaumnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Baca Bu Nurul Huda. Naam Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى قمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Maka tatkala dia melihat bulan yang bersinar, dia berkata, ini Tuhanku. Tatkala terbenam, dia berkata, kalaulah tidak Tuhanku memberi tunjuk padaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Falamma alfa'u harfu atfin lama itu zaraf. Zaraf zaman bukan? Tidak, zaman bukan. Tatkala ya. Ra'a fil madi al-qamara maf'ulun bi wazigan hal ya. Ya. Ya. Qala fil madi hadza isim isyarat rabbi hadza isim isyarat mubtada. Sebagai mubtada rabbi sebagai kabar al-ya'u mudafun ilai. Falama alfa'u atmu'atfin lama zaraf zaman afala fi'il madi qala afala fi'il madi ya qala fi'il madi lam lain lam hatta apa ya astagfirullahaladzim lamnya lam ibtida aja lam ibtida kemudian isim syarat lam harfu nafin jawa jazmin ya ya yahdini fi'il mudore, kemudian nun anun nun wikaya, kemudian ya maf'ulun bih ya. Memberi ya, tunjuk pada bih, betul ya. Ya. Rabbi Rabbi ya dini Rabbi Rabbi itu fa'ilnya. Ya, fa'ilnya ya dini. Ya betul. Rabbi fa'il al-ya'u sebagai mudhofun ilaih. La harfu ini taukid ya pastilah gitu. Iya, lam la, atau lam jawab aja. Lam jawab. Karena ada innya kan. Iya. Aku na fi'il mudhari kemudian nyambung dengan nun taukid. Aku nan. Kemudian minal qaumi jar majrur abbalin Na'at dari Al-Qawmi. Iya. Al-Qawmi. Kemudian, ini tadi akuna ya, pakaian bukan itu apa? Apa? Fi'il madi nakis. Ini fi'il madi nakis ya kan? Iya, akuna itu fi'il mudhari nakis. Fa'ilnya anak. Kemudian dia bersama dengan mudhari. Oh iya, dari ini ya, mudhari'ahnya tadi ya. Iya. Nah, kemudian minal kominnya itu jamak jenis sebagai khobarnya gitu. Ya, alhamdulillah. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Ya. Iya, ayo tafsirnya belum. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Qala ra'a Ibrahim Ibrahimul qamara qala'an qala'an. Qala'an ya yang terbit isim fa'il ya. Qala li qaumihi ala sabil istidraji al-khasimi. Al-khasmi. Hadha rabbi. Falamma ghaba qala muftarifa, muftaqira. Falamma ghaba qala muftaqiran ila hidayati rabbihi. Muftaqiran ila hada'i. Ala ila hidayah rabbihi la illam yuwaffiqani rabbi ila bagaimana la illam yuwaffiqni kan di majzum yuwaffiqni rabbi ila sawabi fi tauhidihi la akunanna minal qaumid dhalin an sawa'is sabili bi ibadati ghairallahi ta'ala. Naam. Maka tatkala Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya atas jalan ini tadi saya bingung Ustaz, itajian ini Hasmi. Gimana gimana? Jalani ala sabili istaji hasbi ya, maksudnya dalam rangka apa namanya? Berlawanan gitu, menentangkan. Iya. Ya. Ya. Ini adalah Tuhanku, maka tatkala dia menghilang, gaib, kemudian dia berkata, ini lagi nih. Dia berkata, terus. Nah, ya, takdiran itu maksudnya apa? Dalam keadaan membutuhkan petunjuk dalam Rabb-nya. Penjelasan ini, kalau tidak kepada petunjuk Rabb-nya, kalau tidaklah dia memberitahu kepada, kalau Rabb-ku tidak memberitahu kepada jalan menuju Tauhid, pastilah aku termasuk kaum yang sesat dari ke arah dari jalan yang lurus dalam beribadat terhadap selain Allah. Nah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat bulan bazighah terbit, qala hadza rabbi. Kemudian Ibrahim berkata, hadza rabbi, inikah Tuhanku? Falamma afala, maka ketika bulan itu terbenam, ya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Kalaulah Rabbku tidak memberikan aku petunjuk, niscaya aku menjadi orang, ya, termasuk orang yang sesat, ya. Jadi ketika ya Nabi Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan, inikah Tuhanku, ya, di hadapan kaumnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajak debat mereka. Dalam rangka menyadarkan mereka bahwa yang namanya Rabb itu enggak layak punya sifat terbenam, ya, hilang. Kemudian ketika ada bulan, sama ya. Bulan ini kan secara kasat mata lebih besar daripada bintang. Oh, mungkin ini Tuhanku. Namun ketika bulan itu terbenam, ya, maka ya dia mengatakan yang sama kepada kaumnya, Tuhan itu tidak mungkin hilang seperti bulan, ya. Baik, kita baca satu ayat lagi supaya nyambung. Baca Bu Yasir. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Maka ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar. Maka ketika terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Alfa'u harfu arfin, lama dorof zaman, ro'a fi'il madi, fa'ilnya, domir mustatir, asyamsa, mafulun bi, bazighatan hal, qala fil madi, fa'ilnya domir mustatir, huwa, hada, isim isyarah, sebagai mubtada, rabbi, khobar, alya'u, mudafun ilaih, hada, isim isyarah, sebagai mubtada, akbaru, khobar, alfa'u, harfu atfin, lamma, dorof, afalat, afala fil madi, fa'ilnya hiya, alya'u litaknis, watta'u litaknis, qala fil madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, ya qawmi, ya harfu nida, qawmi munada, Inni harfu inna harfu taukidin wa nasbin wal ya'u ismuha bari'un khobar inna mimma jarwa majrur tusyrikun fil mudhari'un wal waw sebagai fa'il. Terus. Falamma ra'a syamsa taliatan qala liqaumihi hada rabbi hada akbaru minal kawakibi wal qamari. Falamma ghabat qala liqaumihi innani bari'um mimma tusyrikuna min ibadatil awsani wan nujumi wal asnami allati ta'budunaha min dunillahi ta'ala. Ketika Ibrahim melihat matahari yang sedang terbit, dia berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku, lebih besar dari bintang dan bulan. Ketika matahari tenggelam, dia berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan, dari menyembah berhala, bintang-bintang, dan patung-patung yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika Ibrahim melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, inilah Rabbku, ini lebih besar, ini yang paling besar. Falamma afalat, maka ketika matahari itu hilang atau terbenam, qala, Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Dari rangkaian ayat ini kita mengetahui bahwasanya para nabi itu menempuh banyak cara untuk menyadarkan kaumnya. Dan dalam ayat ini kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim menggunakan ya logika ya dalam memahami konsep tentang ketuhanan. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kaumnya bahwasanya yang namanya ilah, sesuatu yang disembah itu haruslah yang sempurna, bukan yang bisa timbul dan tenggelam. Ya. Maka ini adalah salah satu metode dakwah gitu ya. Kita menyadarkan orang dengan menggunakan logika mereka. Jadi berdakwah itu tidak selalu dengan ayat Quran ya. Tidak hanya ya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga bisa menggunakan ayat-ayat kauniyah dengan melihat alam sekitar ya, bagaimana ya matahari, bulan, bintang, langit, bumi, hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di atasnya termasuk kita manusia. Ini merupakan tanda adanya zat yang maha kuasa yang mengatur semuanya. Karena nggak mungkin ya, bulan, bintang-bintang, planet-planet yang kalau kita pelajari di dalam ilmu sains ya, bahwa ternyata jumlah bintang ya di angkasa itu lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di muka bumi. Ini fakta ilmiah ya. Jadi fakta ilmiah menunjukkan bahwa jumlah bintang di angkasa itu lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di bumi. Ini masya Allah. Ya. Ini sebuah fakta yang menunjukkan tidak mungkin kalau alam semesta ini berdiri sendirinya, ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Ya bagaimana miliaran bintang yang ada itu tetap ya beredar pada porosnya. Pun kalaupun ada yang bergerak ya, seperti meteor ya, komet ya, atau komet lah ya yang ada garis edarnya, itu selalu bergerak tapi tidak menabrak planet-planet yang lain. Ini menunjukkan keteraturan, dan keteraturan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan ya. Semuanya pasti ada yang mengaturnya. Ya, jadi dari ayat ini kita memahami bahwa dakwah itu enggak selamanya dengan ayat Quran, bisa dengan logika, ya bisa dengan mengajak manusia itu berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ya. Nah. Lanjut ya. Siapa yang belum baca? Ini Bu Marsih, baca Bu Marsih. Bu Marsih. Siapa ini yang baca? Oh, Bu Dewi, Bu Dewi. Bu Dewi ya? Bu Mikael, tafadhali, baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, yang mencipta dengan lurus gitu. Ya. Dan tidaklah aku bersama orang, dan tidaklah aku dari golongan orang-orang yang musyrik. Ini harfu nasbin, harfu taukidin wa nasbin. Aliyau isim inna wajjahtu fi'il madhi taknya sebagai fa'il wajhiya wajhiya maf'ul bi ya maf'ul bi lilladhi jar majrur sebagai apa? Enggak sebagai apa-apa ya. Kalau yang sebagai itu yang tadi. Wajjahtu wajhiya jumlahnya sebagai khabarnya inna. Oh iya. Fatoro fi ilmali asamawati mahwal bih al ardo al wawu harf atfin al ardo mahwuf hanifan mahwul mutlak ya Ustaz. Hanifan hal. Hal ya. Al wawu harf atfin ma harfun nafyin ana mubtada minal musyrikina jar majrur sebagai khobar. Inni wajjahtu biwajhi fil ibadatillahi azza wa jalla wahdah wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda ma'ilan ma'ilan anisyirki ila tauhidi wa ma'ana minal musyrikina ma'allahi ghairahu. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku dalam ibadah hanya kepada Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Ma'ilan berapa berpindah dari kesyirikan? Dan berpindah dari kesyirikan kepada tauhid. Dan tidaklah aku bagian dari orang yang musyrik terhadap Allah. Dan tidaklah aku bagian dari orang yang menyekutukan bersama Allah dengan yang lainnya. Dengan selain. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi, Hanifa. Aku hadapkan wajahku dengan lurus, ya, tidak belok kemana-mana, tidak condong kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, rangkaian kisah tadi ditutup dengan pernyataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku hanya menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dakwah para nabi. Para nabi itu dari yang pertama hingga yang terakhir semuanya mendakwakan yang sama, yaitu mendakwakan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhi kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, insyaallah cukup materinya sampai di sini. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Fan dia bertanya, Ustaz, kun fayakun jika ada khobarnya. Khobarnya kun yang mana? Khobarnya yakun yang mana ya? Iya, jadi kalau kun di sini kan berarti khobarnya dibuang gitu ya. Kalau khobarnya dibuang ya tugas kita untuk mencari takdirnya. Jadi bisa jadi kun syai'an ya. Jadilah sesuatu, fayakunu syai'an. Maka terjadilah sesuatu tersebut. Jadi memang khobarnya tidak ada. Ya. Nam dibuang. Takdirnya bisa syai'an, kun syai'an. Fayakunu syai'an. Ya. Nah. Budelis bertanya, di luar konteks, boleh nanya, bagaimana hukumnya ziarah kubur orang yang tidak ada hubungan keluarga? Ya pada prinsipnya ziarah kubur ini sunnah ya, diantara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada tata caranya, ada tata caranya dan harus bersih dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Dan memang tidak ada larangan menziarahi orang yang tidak ada hubungan keluarganya. Ya. Seperti misalnya mengunjungi kuburan teman gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ingat bahwa tujuan ziarah kubur dalam Islam itu bukan untuk mengagungkan ya si penghuni kubur, tapi dalam rangka mengingat kematian, ya, dalam rangka mengingat kematian. Sementara banyak di antara saudara kita yang ketika ziarah kubur niatnya beda. Niatnya untuk ngalap berkah gitu ya. Dan seperti ini enggak boleh ya. Yang seperti ini enggak boleh. Kita hanya boleh ziarah itu hanya untuk mengingat kematian. Dan banyak para ulama yang menekankan bahwa menyengaja pergi jauh untuk hanya semata ziarah kubur ini enggak boleh ya. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW ya. La tashuddu rihal illa ila salasin. Ya. Janganlah kalian bersusah payah bepergian kecuali kepada tiga tempat. Ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu tiga tempat yang kita boleh menyiapkan bekal ya jauh-jauh datang ke sana untuk sholat. Ya karena memang jelas keutamaannya. Bagaimana tidak ya? Ya sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya. Kemudian sholat di Masjid Nabawi 1.000. Jadi itu apa namanya? Sesuatu yang memang ada nasnya. Adapun selain yang tiga itu, maka janganlah kita bersusah payah untuk safar ke sana, ya. Jadi apa namanya? Ziarah kubur ini hukum asalnya secara syar'i disunnahkan. Tapi ingat bahwa tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Ya sayangnya banyak di antara kita, ya, ketika melakukan ziarah kubur malah mengunjungi makam orang lain, sementara makam orang tuanya sendiri nggak pernah dikunjungi. Ya. Ini sesuatu yang salah langkah ya. Harusnya mendahulukan yang ada hubungan keluarganya dibanding yang tidak. Pun yang namanya berbakti kepada orang tua itu bentuknya tidak hanya dengan mendatangi kuburannya. Justru yang lebih daripada itu adalah mendoakannya dalam setiap momen kita. Ya. Seperti misalnya ya kita harus punya waktu khusus di mana kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, terutama yang sudah ditinggal orang tuanya ya. Saya pribadi itu punya kebiasaan ya bahwa setiap sholat itu ya entah di sujud terakhir atau di tahiyat akhir sebelum salam, saya selalu membaca doa Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini lebih apa namanya bagus ya, karena sesuatu yang dikerjakan secara konsisten jauh lebih baik daripada yang sesekali ya lalu nggak pernah dilakukan lagi. Nah kemudian buku Nati bertanya ayat 78 ya komi itu munadanya kasroh kasroh karena menjadi mudhof dari ya mutakallim sebagai mudhof ilaiya. Iya jadi kalau ya komi itu ya mutakallimnya dibuang asalnya ya komi kemudian ya mutakallimnya dibuang jadi ya komi ya betul buku Nati. Nah, sampai sini ya materi kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.